Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas hadis yang ke-11 dari kitab Riyadhus Shalihin terkait tentang seseorang yang meniatkan suatu amalan kemudian mengerjakannya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berniat memiliki tekad untuk melaksanakan suatu amalan saleh kemudian dia terhalang atau dia tidak jadi mengerjakannya, maka dia, kata Rasul, mendapat pahala niat tersebut. Dan jika dia mengerjakan amalan saleh yang dia niatkan tadi, maka Allah subhanahu wa ta'ala tulis bagi dia pahala 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, bahkan lebih. Dan sebaliknya, jika seorang hamba meniatkan suatu amalan jelek namun dia tidak jadi mengerjakannya karena takut kepada Allah, maka di sini dia ditulis, Allah tulis bagi dia satu pahala yang sempurna. Namun jika dia mengerjakan kejelekan yang telah dia niatkan tadi, maka Allah hanya menulis satu kejelekan atau satu dosa saja, berbeda halnya dengan kebaikan. Amalan saleh jika dikerjakan dengan niatan ikhlas karena Allah, maka Allah akan balas 10 kali lipat dan bisa Allah lipat gandakan sampai 700 kali lipat atau lebih sesuai kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun amalan jelek, amalan maksiat jika dikerjakan oleh seorang hamba, maka itu hanya ditulis satu dosa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini terdapat keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya, merupakan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan amalan kebajikan setara dengan pahala yang berkali lipat, 10 kali lipat pahala. Adapun amalan kejelekan, maka Allah hanya menulis satu dosa saja. Maka jangan sampai kesepuluhan kita, jangan sampai kesatuan kita mengalahkan kesepuluhan kita. Jangan sampai dosa-dosa kita lebih berat timbangannya di sisi Allah daripada kebaikan-kebaikan kita. Kenapa? Dikarenakan perbandingan antara maksiat dan amalan saleh itu sangat jauh. Satu dosa ditulis satu saja, tetapi satu amalan saleh Allah tulis 10 kali lipat sampai 700. Maka jangan sampai satu kesatuan kita, dosa-dosa kita itu lebih banyak, lebih berat daripada amalan saleh yang kita kerjakan. Kemudian kita masuk pada hadis yang berikutnya, hadis yang ke-12. Dan inilah hadis yang terakhir dari bab Al-Ikhlas. Hadis yang terakhir dari bab ini yang akan diberikan, yang akan disebutkan oleh muallif Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Qala Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala al-hadith ath-thani 'ashar. Wa 'an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabitu ila gharin fadakhaluh fanhadarat sakhratun minal jabali fasaddat alayhimul ghara faqalu innahu la yunjikum min hadhihi sakhrati illa an tad'u Allah bi salihi a'malikum. فقال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala malan fana'a bi talabush shajari yawman falam urih alayhima hatta nama fahalabtu lahuma qubuqahuma fawajadtuhuma na'imaini fakarihtu an uqibahuma wa an aghbiqa qablahuma ahlan aw malan falabithtu wal qadahu ala yadi antadhiru istiqadhahuma hatta baraqa al-fajru was-sibyatu yatadaghawna 'inda qadami fastayqadha fashariba ghubuqahuma Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhika fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhra fanfarajat shay'an la yastati'una al-khuruj minha qala al-akharu Allahumma innahu kanat li ibnati 'ammin kanat ahabba an-nasi ilayya wa fi riwayatin kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbu ar-rijalu an-nisaa fa aradtuha 'ala nafsiha famtana'at minni hatta alammat biha sanatun min as-sinin فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها وفي رواية فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها وقال الثالث اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي فقلت لا أستهزئ بك فأخذه كله فاستقاه فلم يترك منه شيئا اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون متفق عليه إن الحديث yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhuma, putra dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab. Beliau berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebuah hadis yang mengkisahkan kisah umat sebelum umat yang ada pada Bani Israel, tentang kisah yang terjadi di Bani Israel sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya beliau mengkisahkan kisah ini berdasarkan wahyu yang diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dari kisah ini terdapat beberapa faedah yang sangat banyak dan terdapat ibrah bagi orang-orang yang bisa mengambil ibrah, bagi orang-orang yang bisa mengambil pelajaran. Maka Rasulullah SAW beliau mengkisahkan, beliau berkata, intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum, ada 3 orang lelaki. Intalaqa, dia pergi, mereka pergi, yakni mimman kana qablakum, sebelum kalian. Kisah ini terjadi sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni pada zaman Bani Israel. Ada 3 orang lelaki yang mana mereka pergi. Di suatu hari mereka pergi keluar, hatta awahumul mabit, hatta awahumul mabitu ila gharin fadakhalu, mereka pergi di suatu siang hari sampai malam hari sehingga mereka butuh untuk bermalam, hingga kebutuhan bermalam memaksakan mereka untuk menginap di suatu gua. Mereka butuh untuk istirahat di malam hari. Maka tidak ada tempat dan mereka mencari, ternyata mendapati suatu gua. Maka mereka tidur di, masuk ke dalam gua tersebut. Mereka masuk ke dalam gua tersebut untuk beristirahat. Fanhadarat sakhratun minal jabal. Ketika mereka telah masuki gua tadi dan beristirahat di dalamnya, tiba-tiba sebongkah sakhrah, tiba-tiba sebongkah batu yang amat besar jatuh dari gunung, minal jabal, jatuh dari gunung. Fasaddat alaihimul gharu, lalu batu tersebut menutupi gua tadi. Batu itu menutupi mulut gua sehingga mereka tidak bisa keluar dari gua tersebut yang mana mereka berada di dalamnya. Bingung, kondisi yang sangat bingung, bagaimana kita bisa keluar dari gua ini sedangkan di mulut gua itu terdapat batu yang sangat besar, tidak mungkin mereka mendorongnya. Faqalu, maka mereka berunding sehingga salah seorang dari mereka mengatakan, innahu la yunjikum min hadhihi sakhrati illa an tad'u Allah bi salihi a'malikum, sesungguhnya tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian dari batu yang amat besar ini kecuali dengan kalian berdoa kepada Allah, kalian meminta pertolongan kepada Allah, bi salihi a'malikum, dengan menyebut amalan saleh yang pernah kalian kerjakan. Maka salah seorang dari mereka memanjatkan doa kepada Allah. Orang pertama ini memanjatkan doa kepada Allah dengan mengatakan, Allahumma kana li abawani syaikhani kabiran. Ya Allah, dahulu aku memiliki dua orang tua yang sudah sangat tua usianya. Sudah tua usia mereka. Wa kuntula aghbiqu qablahuma ahlan wala malan. Dan aku memiliki kebiasaan, aku tidak pernah memberikan minuman dan makanan sebelum orang lain kecuali kepada mereka berdua terlebih dahulu, sebelum aku memberikannya kepada yang lainnya. Sebelum aku memberikan minuman tersebut kepada istriku, anak-anakku, aku selalu mengedepankan kedua orang tuaku terlebih dahulu sebelum yang lainnya. Ini kebiasaan orang-orang tersebut ketika orang tuanya sudah tua. Fana abi talabus syajar. Orang ini adalah pengembala kambing. Dia adalah seorang pengembara. Orang yang pertama ini, dia adalah seorang pengembara. Dia memiliki kebiasaan dan inilah ma'isyah dia, kehidupan dia, yaitu dari kambing-kambingnya ini. Dia berternak, di siang hari dia berangkat untuk memberi makan kambing. Kemudian di sore harinya dia memerah susu kambing tersebut. Dan minuman itulah sebagai makanan pokok keluarganya. Dia memberikan nafkah kepada orang tuanya dan juga memberikan nafkah kepada keluarganya. Sehingga dia setiap malamnya, dia selalu membawa perahan susu kambing tersebut untuk nafkah, untuk makanan keluarga dia, orang tuanya dan juga anak-anaknya. Suatu ketika, fana abi talabus syajar. Suatu ketika orang ini, dia mencari kayu yang sangat jauh. Suatu ketika dia mencari kayu sangat jauh. Falam urih alaihima hatta nama. Dan falam urih alaihima. Dan aku kembali ke rumah dalam keadaan waktu sudah amat petang. Sehingga aku mendapati kedua orang tuaku sudah terlelap, sudah tidur duluan dalam keadaan mereka belum minum susu yang biasanya aku bawakan setelah aku pulang dari mengembala. wa kuntu atau fa halabtu lahumā ghubūqahumā, kemudian aku memerah susu-susu kambing tersebut dan aku mendatangi kedua orang tuaku, ternyata fawajadtuhuma, ternyata aku mendapati mereka sudah tidur. Fakarihtu an uqidahuma, maka aku enggan, aku tidak tega, aku tidak mau untuk membangunkan orang tuaku tersebut. Wa an aghbiqa qablahuma ahlan aw malan, dan aku tidak mau juga untuk mendahulukan minuman ini kepada keluargaku dan orang selain kedua orang tuaku. Aku tidak memberikan minuman yang aku pegang ini kepada siapapun sebelum orang tuaku dulu yang lebih yang meminumnya. Falabithtu wal qadahu ala yadai ala yadi, maka demikianlah aku terus memegang teko yang berisi susu tersebut di tanganku, aku menunggu mereka berdua bangun. Hatta bariqal fajr, ternyata mereka tidur sampai terbit fajar, sampai waktu subuh. Wasibyatu yataghawna inda qadami, padahal anak-anakku kata dia, yataghawna inda qadami, mereka menangis meminta susu tersebut yang ada di tanganku ini. Anak-anakku minta susu yang aku pegang itu. Mereka belum makan malam, tetapi aku miliki tekad, aku tidak akan memberikan kepada mereka susu ini sebelum bapak dan ibuku meminumnya terlebih dahulu. Padahal dia memiliki anak-anak, belum makan malam mereka. Ketika bapaknya datang habis kerja, mereka langsung mendatangi bapak mereka dan meminta susu yang dipegang oleh bapaknya tersebut. Tapi bapaknya tidak menggubris, memiliki tekad bahwa susu tersebut harus diminum paling pertama oleh orang tuanya terlebih dahulu sebelum anak-anaknya. Sampai-sampai anak-anakku menangis di bawah kakiku. Fastayqadha, sampai waktu fajar terbit, barulah kedua orang tuaku tersebut bangun. Fastayqadha fashariba ghubuqahuma, maka mereka meminum susu tersebut. Allahumma, ya Allah, in kuntu fa'altu dhalika, jika aku melakukan perbuatan itu, ibtigha'a wajhik, karena mengharap wajahmu, fafarrij 'anna ma nahnu fi, maka ya Allah, ringankanlah beban yang sedang kami hadapi ini. Bukakanlah pintu gua ini dari batu yang amat besar tersebut. Inilah kisah orang yang pertama. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan amalan saleh yang pernah dia kerjakan, yaitu birrul walidain. Dia adalah orang yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia pergi suatu hari ke tempat yang amat jauh, sehingga ketika dia kembali ke rumahnya, hari sudah petang, bapak ibunya sudah tidur. Sedangkan dia membawa perahan susu untuk mereka. Mereka belum sempat minum, sehingga orang tersebut menahan diri untuk menunggu bapak ibunya tersebut sampai bangun kembali dan mengedepankan dan mendahulukan orang tuanya sebelum yang lainnya. Maka ini merupakan amalan soleh yang sangat mulia. Orang tersebut mengatakan, ya Allah, jika aku melakukan perbuatan tersebut karena aku mengharap wajahmu, maka karena aku ikhlas berbuat tersebut karenamu ya Allah, maka bukakanlah, maka berikanlah solusi kepada kita menghadapi permasalahan, menghadapi batu yang amat besar ini. Fanfarajat syai'an, maka batu tersebut bergeser sedikit. La yastati'una al-khuruja minha, tetapi mereka masih juga belum bisa keluar karena baru bergeser sedikit saja yang bergeser, belum bisa keluar. Maka kemudian orang yang kedua berdoa, Faqala al-akhar, Allahumma innahu kanat li ibnatu ammin, kanat ahabban nasi ilai, ya Allah, dahulu aku memiliki sepupu, anak dari paman, sepupu. Kanat ahabban nasi ilayhi, sepupu perempuan, dan dia adalah wanita yang paling aku cintai. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain orang ini mengatakan, kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbur rijalu an nisa. Aku sangat cinta terhadap sepupuku tersebut sebagaimana cintanya seorang pria terhadap wanita. Kemudian fa'aradtuha ala nafsiha, maka aku ingin berbuat perbuatan zina terhadap sepupuku tersebut. Famtana'at, tetapi sepupuku itu tidak mau melakukannya. Padahal aku sudah cinta dengan dia, tetapi dia tidak mau untuk melakukan perbuatan tersebut. Hatta alammat biha sanatun minas sinin, sampai suatu ketika beberapa selang waktu kemudian, wanita ini, sepupu dia ini, mengalami problem kehidupan, mengalami paceklik, mengalami kebutuhan yang sangat, mengalami kefakiran, kebutuhan harta, dia mengalami paceklik yang sangat, sehingga wanita tersebut fajaatni, sehingga wanita sepupuku ini yang aku cinta kepada dia ini, suatu saat kemudian dia datang butuh bantuanku, dia datang kepadaku untuk meminta pertolongan kepadaku, untuk meminta bantuan kepadaku. Fajaatni, maka dia datang kepadaku untuk meminta bantuanku. Fa'ataituha 20 wa 100 dinarin, maka aku beri kepadanya 120 dinar. Aku berikan kepada dia 120 dinar, jumlah yang sangat banyak. Ala an tukhalli baini wa baina nafsiha, dengan syarat aku berikan uang tersebut dengan syarat dia mau menyerahkan dirinya kepadaku. Maka dia menerima syarat tersebut. Sepupuku ini menerima syarat tersebut. Kemudian hatta idza qadartu 'alaiha, sampai ketika aku sudah menguasai dia, ketika aku sudah mampu untuk berbuat apa yang aku inginkan terhadap dia. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain orang tersebut mengatakan, falamma qa'adtu baina rijlaiha, ketika aku telah duduk di antara dua kakinya, ketika aku telah duduk di antara dua kakinya, ini sudah hampir melakukan perbuatan tersebut. Qalat, wanita ini mengatakan kepadaku, ittaqillah wa la tafuddal khatamu illa bihaqqi, takutlah kamu kepada Allah, dan jangan kamu sobek, atau dan jangan kamu buka penutupnya. Dalam kata lain, jangan kamu wala tafaddal khatim, jangan kamu buka penutupnya illa bihaqqi, kecuali dengan hak yang sah, kecuali dengan hak yang sah. Jangan kamu lakukan ini kecuali dengan cara yang benar, yakni dengan adanya akad nikah. Maka ketika wanita ini mengatakan kepadanya, takutlah kamu kepada Allah, jangan kamu lakukan ini kecuali dengan hak yang benar, maka orang tersebut, orang ini, fansaraftu anha, maka seketika itu aku juga langsung berdiri dari dia dan meninggalkannya. Wa hiya ahabbun nasi ilai, padahal dia adalah orang yang paling aku cintai. Wa taraktu dhahaba alladhi a'taituha, dan aku meninggalkan harta yang telah aku berikan kepadanya, disebabkan rasa takut dia kepada Allah, disebabkan rasa takut dia kepada Allah. Ketika wanita tersebut menegur dia untuk ingat kepada Allah, seketika itu juga karena iman dia yang kuat, sehingga mendorong dia untuk segera dan meninggalkan perbuatan tersebut. Dan dia juga meninggalkan, merelakan harta yang telah dia berikan kepada wanita tadi. Kemudian orang ini mengatakan, Allahumma in kuntu fa'altu dhalik, ya Allah, jika aku melakukan perbuatan itu, ibtigha'a wajhik, dalam rangka mengharap wajahmu, fafruj anna ma nahnu fih, maka ya Allah, bukakanlah, ringankanlah beban yang sedang kami hadapi ini, geserkanlah batu yang menutup gua kami. Famfarajat as-sakhrah, maka batu itu pun bergeser sedikit lagi. Ghayra annahum la yastati'una al-khuruj minha, tetapi sayangnya mereka masih belum bisa keluar juga. Udah bergeser tapi masih juga belum bisa keluar. Maka orang yang ketiga pun dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya. Faqala ats-tsalits, Allahumma sta'jartu ujara wa a'taituhum ajrahum. Ya Allah, dahulu aku mempekerjakan beberapa karyawan. Wa a'taituhum ajrahum, dan aku telah memberikan upah kepada mereka semua. Ghayra rajulin wahidin, kecuali satu orang. Tarakal ladzi lahu wa dhahaba, satu orang ini dia pergi dalam kondisi dia belum mengambil gajinya, dalam kondisi dia belum mengambil upah dia yang ada padaku. Aku dahulu memiliki beberapa karyawan yang aku pekerjakan mereka, kemudian setelah selesai kerja aku berikan mereka upahnya masing-masing, kecuali satu orang, dia pergi tanpa mengambil upah tersebut yang ada padaku. Fathamartu ajrahu hatta kathurat, kemudian orang ini mengatakan, maka aku simpan upah dia ini dan aku kembangkan, dan aku kembangkan upah dia tersebut sampai upah itu menjadi harta yang sangat banyak. Dari upah yang sedikit dikembangkan oleh dia terus tahun demi tahun sampai upah itu berkembang dan sangat banyak. Faja'ani ba'da sinin, kemudian orang ini, karyawanku yang satu ini, dia tiba-tiba pada beberapa tahun kemudian datang kepadaku. Faqala ya Abdullah, kemudian dia mengatakan kepadaku, ya Abdullah, addi ilayya ajri, berikanlah upahku yang dahulu itu kepadaku, berikanlah gajiku yang dahulu. Faqultu, maka aku katakan kepadanya, kullu ma tara min ajrik, semua yang kamu lihat di depan matamu ini, ini adalah upahmu, ini gajimu yang dahulu. Minal ibli wal baqari wal ghanami war raqiq, semua yang kamu lihat dari unta, dari sapi, dari kambing, dan para pengembaranya, para budak-budak yang mengurus ini semuanya milik kamu, ini semua gajinya kamu yang dulu. Jadi gaji yang punya orang itu dikembangkan oleh pemiliknya ini, dikembangkan oleh orang ini, sehingga gaji sehingga dalam harta tersebut berkembang biak yang sangat banyak, sampai menjadikan hasil ternak ibil, ternak sapi, unta dan kambing, beserta budak-budak yang mengembaranya. Semua ini yang kamu lihat, ini semua milik kamu, ini semua gajinya kamu yang dahulu. Faqala ya Abdullah, maka orang ini tidak percaya dengan apa yang diucapkan si majikannya. Ya Abdullah, wahai hamba Allah, la tastahzi' bi, jangan kamu mengejek aku, jangan kamu ngejek aku. Masa ini semua punya saya? Masa gaji saya sebanyak ini? Fakultu la astahzi'u bika, maka aku mengatakan, aku tidak main-main sama kamu, aku tidak bergurau. Ini benar, semua ini milik kamu. Dahulu hartamu itu sudah aku kembangkan dan ini hasilnya. Fa akhadahu kullahu fastaqahu falam yatruk minhu syai'an. Maka orang ini dia mengambil seluruhnya dan tidak menyisakan satupun, tidak menyisakan apa-apa, yang ada itu diambil semua sama dia. Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik, ya Allah, jika aku melakukan perbuatan itu dalam rangka mengharap wajahmu, fafruj anna ma nahnu fi, maka berikanlah solusi terhadap apa yang menimpa kepada kami. Famfarajati sakhratu fa kharaju yamshun, maka setelah selesainya doa orang yang ketiga ini, batu itu baru bergeser dan barulah saat itu mereka bisa keluar dari gua tersebut. Inilah hadis yang sangat mulia, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kisah yang dikisahkan oleh Rasulullah SAW terdapat padanya pelajaran-pelajaran penting dan faedah yang sangatlah banyak. Juga terdapat dalam hadis ini tentang bolehnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara yang dibolehkan. dengan al-wasilah, dengan perantara yang dibolehkan. Apa perantara yang dibolehkan itu? Seperti dengan menyebutkan amalan soleh yang pernah dikerjakan dia, seperti berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amalan soleh yang pernah dia kerjakan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dibolehkan, ini hal yang dibolehkan. Ya Allah, saya dahulu pernah berbuat demikian dan demikian, jika itu adalah perbuatanku yang ikhlas mengharap wajahmu, maka ya Allah, minta permintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini merupakan wasilah dalam berdoa yang dibolehkan, yaitu berwasilah dengan menyebutkan amalan soleh yang pernah dia kerjakan. Maka orang yang pertama tadi, dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyebutkan wasilah, menyebutkan amalan soleh yang pernah dia kerjakan, yaitu birrul walidain. Yaitu birrul walidain, dia adalah orang yang dahulunya berbakti kepada orang tua. Berbakti dia kepada orang tuanya, dia ikhlas mengharap wajah Allah dalam melakukan baktinya kepada orang tuanya tersebut. Seorang pengembara kambing, dia memiliki keluarga, memiliki orang tua, memiliki keluarga, memiliki orang tua, menafkahi mereka semuanya. Ini semua dia lakukan, padahal orang tuanya sudah orang yang sangat tua, tetapi dia masih mengurusi kondisi orang tuanya tersebut. Dia mengurusi kondisi orang tuanya tersebut, bahkan sampai-sampai dia lebih mengedepankan kedua orang tuanya daripada keluarganya. Lihat baktinya dia terhadap orang tuanya begitu besar, sampai-sampai kebutuhan orang tua itu lebih dikedepankan daripada keluarganya sendiri. Dia menunggu orang tuanya sampai bangun kembali dalam rangka untuk memberikan minuman ini kepadanya sebelum anak-anaknya. Maka ini merupakan amalan soleh yang sangatlah besar. Betapa susahnya dia mencari kehidupan, mencari ma'isyah, kemudian dia kembali di malam hari dan menunggu orang tuanya sampai bangun. Dia menunggu, tidak tidur. Tidak tidur dalam kondisi dia juga belum makan, dia juga belum minum, dirinya belum minum susu tersebut, tetapi dia mengedepankan orang tuanya. Lihatlah birrul walidain yang ditunjukkan oleh orang tersebut. Bagaimana dengan keadaan manusia yang ada pada zaman sekarang ini? Berapa banyak orang yang durhaka terhadap orang tuanya, lebih mengedepankan keluarganya, tidak peduli dengan orang tuanya, membiarkan, ditelantarkan orang tuanya. Ini bukanlah orang yang saleh, tidak berbakti kepada orang tuanya. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hak kedua orang tua itu setelah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'budullah wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana. Allah jadikan hak kedua orang tua setelah hak Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan besarnya hak mereka. Maka hadis ini terdapat himbauan untuk berbakti kepada kedua orang tua, bukan malah orang tua yang sudah usianya sangat tua, maka malah kita membiarkannya, tidak mau mengurusnya. Ini adalah kesalahan, ini adalah dosa. Terlebih sampai-sampai ditaruh ke tempat penitipan atau panti jompo untuk orang-orang yang sudah tua. Ini bukan birrul walidain, tidak sepantasnya. Enggak ada birrul walidain. Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Raghima amfumrin," celaka seseorang, "adraka walidain," dia menjumpai kedua orang tuanya di usianya yang sudah sangat tua, "falam yudkhilahul jannah," tapi dia tidak bisa menggunakan kesempatan tersebut yang menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Lihatlah, waktu yang sangat tepat untuk kita berbakti atau untuk kita mencari jalan menuju surga, yaitu ketika kita mendapati kedua orang tua kita atau salah satu dari kedua orang tua kita, dan kita mengurusi mereka dengan sebab perbuatan tersebut, kata Rasulullah SAW, bisa masuk ke dalam surga. Bahkan celaka orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, dia menjumpai kedua orang tuanya di usia tua mereka, tetapi kesempatan itu dia tidak menggunakannya dengan sebaik mungkin, malah dia melantarkan orang tuanya sampai-sampai dia tidak mendapat kesempatan untuk beramal soleh birrul walidain sampai dia meninggal, maka dia tidak bisa masuk jannah. Dia tidak bisa menggunakan kesempatan berbakti tersebut sehingga dia tidak masuk ke al-jannah. Maka dalam hadis ini terdapat himbauan wajibnya birrul walidain, terhadap himbauan dan hasungan untuk birrul walidain. Kemudian orang yang kedua, kemudian orang tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jika aku melakukan perbuatan tersebut dalam rangka mengharap wajah-Mu, maka berikanlah solusi kepada kami agar kita bisa keluar dari permasalahan ini, yakni agar kita bisa keluar dari gua ini. Maka Allah Subhanahu wa taala geser sedikit batu yang menutup mulut gua tersebut, tetapi mereka belum juga bisa keluar. Kemudian orang kedua memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul, berdoa dengan menyebutkan perantara, dengan perantara menyebutkan amalan saleh yang pernah dia kerjakan. Yani dahulu dia adalah seorang pria yang sangat mencintai sepupunya sendiri. Dia cinta sepupunya sebagaimana orang laki-laki mencintai perempuan. Dia ingin melakukan perbuatan keji terhadap sepupunya tersebut, tetapi wanita itu enggan untuk melakukannya. Tidak mau, dia takut kepada Allah. Dia tidak mau untuk melakukannya. Maka suatu ketika wanita ini tertimpa musibah, tertimpa musibah kefakiran yang membutuhkan dia untuk mencari bantuan orang lain. Maka wanita ini datang kepada orang ini dan meminta bantuannya. Maka orang tersebut memberi bantuan tersebut dengan mempersyaratkan dia mau menyerahkan dirinya. Maka ketika sudah tidak ada lagi yang menghalangi dia untuk melakukan perbuatan tersebut, sudah fasilitas sudah ada, kemampuan sudah ada, tinggal melakukannya, tidak ada yang menghalangi dia untuk berbuat perbuatan tersebut kecuali rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia hendak mengerjakan perbuatan zina itu, maka wanita ini mengatakan, takutlah kamu kepada Allah, jangan kamu buka tutupnya, jangan kamu buka tutupnya, wala tafaddal khatim illa bihaqqi, kecuali dengan hak yang benar. Maka dia segera meninggalkan wanita yang dia cintai itu, padahal wanita ini adalah orang yang paling dia cintai, dia tinggalkan karena iman dia kepada Allah, karena dorongan yang kuat, rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan dia untuk pergi dan meninggalkan wanita yang dia cintai dan meninggalkan harta yang telah dia berikan kepada wanita tadi. Semua yang ditinggalkan karena rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang kedua ini dia mengatakan, ya Allah, jika aku melakukan perbuatan tersebut ikhlas karena takut, karena mengharap wajah-Mu, maka ya Allah, berikanlah solusi kepada kami agar kita bisa keluar dari gua ini. Maka setelah doa orang yang kedua ini, batu itu bergeser, bergeser lagi, namun mereka juga masih belum bisa keluar dari batu itu. Kemudian maka dari doa orang yang kedua ini terdapat faedah al-iffah, terdapat faedah al-iffah, menjaga kehormatan, dan juga terdapat faedah al-khauf, takut. Daya seorang hamba takut kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala terus mengawasi dia, merasa bahwa Allah terus mengawasi dia. Jika ini tertanam di hati seorang hamba, maka tentu dia akan selalu mengingat ketika dia ingin berbuat kemaksiatan, maka dia selalu mengingat bahwa Allah melihat dia, Allah melihat, Allah tahu apa yang dia kerjakan. Sehingga dengan sebab kuatnya keimanan dia tersebut, rasa takutnya dia kepada Allah, maka dia meninggalkan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, orang yang ketiga memanjatkan doa dengan menyebutkan kisah yang pernah dialaminya juga, berupa amalan saleh yang pernah dialami. Dia mengatakan, ya Allah, dahulu aku mempekerjakan beberapa orang karyawan, beberapa buruh yang aku jadikan mereka sebagai pekerjaku. Kemudian setelah selesai pekerjaan itu tersebut, aku berikan kepada masing-masing mereka upah-upah mereka. Aku beri kepada mereka sebenarnya gaji. Kecuali satu orang saja. Dia belum sempat mengambil gajinya. Maka aku kembangkan gaji tersebut. Sampai gaji itu, sampai upah yang punya dia itu, disebabkan aku yang mengembangkannya, menjadi harta yang sangat banyak. Kemudian dia datang beberapa tahun kemudian dan meminta upah yang dahulu ada padaku itu, maka aku berikan seluruhnya untuk dia. Maka di sini terdapat faedah tentang al-amanah, Orang ini berbuat amalan soleh yang berupa amanah. Dia amanah, jujur. Dia betul-betul memegang amanah. Dia tidak ambil hak orang lain dengan cara yang batil. Dia memberikan hak dia yang dahulu. Kata Syekhul Utsaimin, terdapat faedah tentang keutamaan menjaga amanah. Wa islahul amalil ghair. Dan juga berbuat baik terhadap pekerjaan orang lain. Fa inna hadzal rajula, orang ini, bimkanihi lamma ja'ahu al-ajir ay yu'tiyahu ujratahu. Padahal asalnya orang ini cukup bagi dia untuk memberikan upah yang setara dengan upah dia dahulu. Tidak perlu dia untuk mengembangkan itu, tidak perlu. Cukup bagi dia untuk memberikan upah dia yang dahulu itu. Ini upahmu sekian, ambil. Tapi orang ini melakukan amalan yang lebih mulia. Amalan yang lebih mulia yaitu dia mengembangkan upah anak buahnya tadi. Bukan sekedar diberi upah dia yang dahulu, tetapi dia melakukan perbuatan amalan soleh yang lebih dari itu. Dia kembangkan amalan soleh, kembangkan harta upah yang milik anak buahnya itu, dia kembangkan sampai-sampai berlimpah. Kemudian dia berikan seluruhnya untuk anak, untuk orang tersebut. Maka ini merupakan al-amanah, dan bahwa amanah itu merupakan perkara yang sangat besar. Apalagi al-amanah ini terkait dengan hak manusia, Berapa banyak manusia sekarang mereka bermudah-mudahan dalam meninggalkan amanah. Berapa banyak mereka tidak memberikan hak-hak manusia, mengambil hak orang lain dengan cara yang batil. Ini diancam oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, "Man ikhtata amalu mri'in muslimin bighairi haqqin lakiyallah wa huwa alaihi ghadban." Dan banyak lagi hadis-hadis tentang amanah. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang mengambil hak orang lain sama muslim, maka dia di hari kiamat menemui Allah dalam keadaan Allah murka terhadap dia. Rasul ditanya, walaupun itu sebatang kayu yang kecil ya Rasulullah. Iya, walaupun itu sebatang kayu yang amat kecil. Jika itu adalah hak orang lain, kau mengambil tanpa ridho dia, maka kamu akan menjumpai Allah dalam kondisi Allah murka terhadap kamu. Bagaimana jika kita di padang mahsyar, kita di hari kiamat, kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika kita di saat yang seperti itu malah kita mendapati bahwa Allah murka terhadap kita, Allah tidak peduli terhadap kita, maka ini merupakan ancaman yang sangat berbahaya bagi orang yang menyia-nyiakan amanah, orang lain. Maka hadis ini juga terdapat faedah tentang menjaga al-amanah, Maka setelah orang yang ketiga ini dia mengkisahkan kisahnya tersebut, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, "Ya Allah, jika ini adalah amalan yang aku kerjakan untuk mengharap wajah-Mu, maka berikanlah solusi kepada kami menghadapi problem ini. Bukakanlah batu tersebut sehingga kami bisa berjalan, bisa keluar dari gua ini." Maka seketika itu batu-batu itu bergeser dan mereka bisa keluar dari gua, dan mereka bertiga bisa keluar dari gua tersebut. Inilah hadis yang sangat mulia, yang sangat banyak faedah dalam hadis ini. Dan juga terdapat faedah pula bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar doa orang-orang yang berdoa. Allah Maha mendengar. Innallaha sami'un qarib. Allah Maha mendengar lagi Maha dekat. Allah mendengar dan Allah mengabulkan doa-doa orang yang berdoa. Tentunya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ila Allah fi ar-raha ya'rifka fi shiddah. Kenailah Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kamu kepada Allah di saat kamu dalam kondisi yang lapang, maka Allah Subhanahu wa taala akan ingat terhadap kamu di saat kamu dalam kondisi yang susah. Jadi tidak hanya sekedar kita ingat sama Allah ketika kita tertimpa musibah, tidak demikian yang semestinya. Kenapa? Rasulullah SAW mengatakan, jika kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Terus kita takut kepada Allah di saat kita dalam kondisi lapang, dalam kondisi senang kita juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rata-rata orang yang senang dalam kondisi lapang dia biasanya lupa dengan Allah. Lupa dengan Allah, ini kebanyakan manusia demikian. Ketika dia mempunyai harta yang sangat banyak, ketika dia gembira dengan gembira yang sangat sehingga dia lupa untuk beribadah, lupa dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dia tertimpa musibah, baru kebanyakan manusia mengingat Allah. Ketika dia tertimpa musibah, malapetaka, tertimpa penyakit, tertimpa musibah-musibah yang lain, hartanya dirampas dan seterusnya, dia dizalimi, baru saat itu dia mengingat Allah. Baru saat itu dia mengingat Allah. Maka seorang muslim, dia mengingat Allah, terus dia mengingat Allah, baik di saat lengah, baik di saat dia itu bahagia maupun di saat dia susah. Inilah yang seharusnya bagi seorang muslim. Ta'arraf ila Allah, kenailah Allah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kamu ar-raha, di saat kamu senang. Ya'rifka fi syiddah, tentu Allah akan mengenalmu. Allah akan mengenalmu, Allah akan membantumu ketika kamu dalam kondisi yang susah. Lihatlah tiga orang ini, mereka dalam kondisi yang sangat susah. Mereka tertutup di gua, tidak bisa keluar, enggak bisa makan apa-apa. Jika tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mati mereka dalam gua tersebut. Tetapi mereka memiliki keyakinan bahwa Allah bisa menolong mereka sehingga mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa-doa mereka tersebut. Dan juga terdapat faedah yang terakhir, yaitu bahwa al-ikhlas min asbabi tafrijil kurubat. Bahwa al-ikhlas, amalan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan sebab keluar dari segala problem. Amalan al-ikhlas, jika seorang ikhlas dalam melakukan suatu amalan, maka ini adalah sebab yang paling kuat orang tersebut akan diberi jalan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah orang-orang tiga yang berdoa tadi. Mereka semua mengatakan di doa mereka, ya Allah, jika aku melakukan perbuatan tersebut ikhlas karena engkau, Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik. Mereka semua mengatakan demikian, menunjukkan keikhlasan mereka. Inilah yang menjadikan sebab Allah kabulkan doa mereka dan Allah mudahkan urusan mereka, disebabkan ikhlasnya mereka ketika beramal soleh tadi. Adapun riya, maka ini adalah amalan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Rasulullah SAW bersabda, ana aghna asyraka 'ani syirk man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iyya ghairi taraktuhu wa syirkah. Aku tidak butuh terhadap orang-orang yang menyekutukan aku beramal tapi tujuannya bukan karena aku. Barang siapa yang beramal dia menyekutukan aku, maka aku tinggalkan amalan dia, aku tidak terima amalan dia, dan aku tinggalkan pula kesyirikannya. Demikianlah beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang ikhlas dalam beramal dan dalam melakukan amalan saleh, kita menjadi hamba-hambanya yang mukhlisin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari penyakit yang besar, penyakit yang berbahaya, yaitu ar-riya. Dengan ini kita selesai dari bab al-ikhlas, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk bab yang kedua dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab at-taubah. Bab at-taubah. Hadza waffaqallahu al-jami'a lima yuhibbu wa yardha, wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.